Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalina idz qala lahum syu'aibun ala tattaquna inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin. Nggih leres nggih. Kadzdzaba gharahna sapa ashabul aikati, sapa penduduk Aikah. Wa fi qira'atin bi khafil hamzati lan buang hamzah wa ilqa'i harakatiha lan dakok harokati hamzah ilal alalami ngatasin lama fathil ha'ilan fathaiha ashabul laika iya tawi al-aika yuhoidho tusajarin iku dempetane wit wit sing ngeroyom lo cara Jawa ni kurba Madyana ono ing dekat kota Madyana daerah sing wite ngeroyom saling berkaitan ni al-mursalina ing pira-pira utusan itkola nalikani dawa lagu maring bongso Aikah sopo Syu'aibun sopo Syu'aib lam yakul ora dawuh sapa wa ta'ala akhuhum mau ning ngarep-ngarep kan akhuhum merga li anna Syu'aib niku lam yakun ora ana sapa Nabi Syu'aib minhum ku saking ashabil Aikah dawuh Nabi Syu'aib ala tatakuna mbok yo takwa sira kabeh ini sak temne ingsun aku maring sira kabeh rasulun ku utusan aminun kan kena dipercaya fattaquwa hawati nu sami monggo wedi sira kabeh Allah ing apa waati ulan to atus sira kabeh ingsun wa ma asalukum lan juara jaluk ingsun kuming sira kabeh alaihi ing atase ala hada dakwah maksude ala hadal amri min ajrin saking opah apa wae in ajira ora ana te opah ingsun iki la ala rabbil alamin kecuali ing atase pangeran sadunya kabeh aufu nuhoniyo sira kabeh alkaila ing timbangan atimuhu tegese nyempurnakno sira kabeh hu ing alkaila wala takunu lan aja ana sira kabeh menal mukhsirina setengah saking wong sing ngurangi timbangan aina kisina tegese wong sing ngurangi kabeh wazinu lan nimbang ana sira kabeh bil qistasi kelawan ukuran al mustaqim kang jejeg ae mizani tegese ukuran asawi kang jejeg wala tabkhasu aja ngurangi sira kabeh annas ing manusa asya'hum ing hak-hak annas utawa ing barang-barange annas la tangkusu tegese aja ngurangi sira kabeh hum annas min hakim sanging hak annas ya an babar pisan wala ta'sal lan aja ngrusak sira kabeh fil ardi ing dalam bumi mufsidina hale wong sing gawe kerusakan samini bil qatli lan mateni wa ghairi lan liyane qatl aja geman saling bunuh min athiya bi kasril musallasah afsad wa mufsidin halun muakkidah tinu hal sing naqiti li makna amilha maring maknane amile mufsidin wa taqulan wa dia sira kabeh alati ing dat khalaqa kang gawe sapa lati kuming sira kabeh wal jibil atalan gawe ing makhluk ail khaliqata tegese makhluk al awalina kang dhisik-dhisik kabeh kalu padha ngucap sapa kaummu Madyan utawa kaum Nabi Syu'aib innama anta minal musakhirin angin mesti te sira guna musakhirina setengah sing wong sing disihir. Wa ma antalan ora ana te sira iku ila basarun kecuali manungsa misluna kang sepadane kita. Wa in sunne kelakuan mukhaffafun min saki lawas wa mahdhuf fa innahu tegese sak temne kelakuan. Aisha na iku nadunu nyangka ingsun ka ing sira iku laminal kadibina tene wong sing goroh kabeh. Fa askit mongko gugurna sira ale nek ngatese kita kisafan to kisfan ing sebagian disukuni sin kisfan wa fatkiya kisafan kira kita kisafan fa askit alina kisafan minas sama kit atan tegese sepotong minas sama isangi langit potong adab ing kunta lamun ana sira minas sadikina setengah sing sing bener kabeh fi risalah tiga ing dalem urusan sira kala dawa sapa Nabi Syu'aib Rabbi temen anak nisan iku alam mudat sing luwih pirsa bima kelan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh fayujaziyakum to fayujazikum moko malas sapa wa ta'ala kumung sira kabeh bi iklan wa ta'malu fakat debu mongko padha gorono sapa kaum Syu'aib ku ing Syu'aib fa akhudha mongko ngalap ing kaum Syu'aib apa azabu yaumidullah apa siksa ning dina sing ana mendunge yaudzullah iku sahabun iku mendung sahabatun iku mendung azallat kang ngiupi apa sahabahum ing kaum Mamadian bataharin sause panas saditin kang banget asobam kang mekenani waharun saditin kaum Madian fa amtarat mongko ngudani apa ikilah sahaba alaihim ing atase kaum Nabi Syu'aib naron ing geni fahtaraku mongko dadi kobong sapa kaum Nabi Syu'aib innahu innal adab bukana ana apa adab adab yaumin iku adab siksa azimin kang gedhe inna fi dzalika la ayah maka aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka la huwal azizur rahim wa inna lan satamne qur'ana il qur'ana di satamne qur'an iku latan zilu rabbil alamin yektine Quran sing diturunno pangerane wong sak donya kabeh. Nazala ingkang tumurono bihi klan Quran sapa utawa sapa Ar-Ruhul Amin, sapa roh kang amin. Jibril utek se Jibril, roh amin u Jibril. Diturono ala qalbika ing atase ati sira Muhammad. Tujuane litakunas supaya ana sira Muhammad minal mungdiri naiku setengah saking wong sing ngekeki peringatan. Sifate Quran meneh bilisanin klan bahasa Arabian kang bangsa Arab mubinin kang jelas banget, bayinin tekse jelas banget. Wa fi qira'atin bi tasdidi nazala wa nasfiruh. Nazala bihi ruhal amin wal fa'il te fa'il ka Allahu Allah wa innahu lan satemene Qur'an ayil Qur'an ay zikrul Qur'an tegese nyebut Qur'an al munazzal ala Muhammad ula fi zuhuril awwalin yaktine dibakas ning kitab-kitab sing dhisik-dhisik kabeh katoro tiga dine Taurat wal Injil lan Injil awalam yakun ana tora dadi pertanda lahum kedhi kufari Mekah kufari Mekah ayatan awalam yakun lahum ayatan hali dadi ayat ala dalika ing atase kaunil Qur'an minallah apa ayya'lamahu ing entor roh ayak lama ingin toroh ngerti hu ing Quran sopo ulama Bani Israel sopo ulama ulama Bani Israel ke Abdillah bin Salam ke dini Abdullah bin Salam wasabilan biro-biro kanca-kancanya Abdullah bin Salam miman bayani sangi wong amanu kang podo iman sopo ahlu kitab fa'inahu mongko saat temen kabe yukhbiruna ngekei kabar kabe bidalika klan anane Nabi Muhammad wa yakun te yakun bitahtaniyah iku klan titik ngisor yakun dengan gue ya wa nasbi ayah lanasabi lafat ayah wabil fauqaniyah lan kelawan lafat awalam takun maksudnya ngangkit tak tapi warofi ayah lan rofa'na lafat ayat terus walau nazalna wala ba'dil ajamina faqra'ahu alaihim ma kanu bihi mu'min nah kalau terang lagi terus kunane kuno dosa niku termasuk sing disebut para nabi dosa niku ngurangi takeran ya takeran maknane ukuran nah ini yang fekeh ku bingung riyen niku fekeh niku takaran itu ana timbangan. Dados wonten makil, wonten napa mizan. Lah saiki ora usum ditaker, terong wis ini napa ditimbang. Dadi jenise iku diitung saiki ditimbang. Ono wong sering ditangleti, Gus kaya tiang tumbas terong niku kan misale dhisik kan sak pondok iku pira saiki ya ditimbang. Dadi nek luwih sithik kurang sithik ya anut kebijakane. Tuku sak kilo untuk saya sak kilo seprapat, kadang tuku sak kilo kurang rapat terus regane iku anut kebijakan semacam-macam tapi yang jelas mentale manusa mulai riyen iku sami niku disebut Quran wailul lil mutaffifin alladzina idza taalu 'alan nasi yastawfun wae nek kulaan kepengin sekilone bener dadi nek pas kulaan sekilone bener tapi wa idza kaluhum aw wazanu bisir tapi nek ngedol niku kilone kurang niku wis pinter tapi dosa, ya pinter tapi dosa. Nah, ini kalau gak ada kiai ini, saking fanatiknya ini aku ngeten lah tuku. Akhirnya dikai pisau-pisauan tiang. Nak tuku bensin ini, beli bensin sak botol, bakulnya gak terima. Sak liter Pak Yai, ora sak botol. Lagi sak liter, ora sak botol. Terus bakulnya emang, kenapa apa ini? Aku nak muni sak liter, berarti bodoh ini mesti rasa liter. Jadi ben kira bodoh ini muni sak botol lah ya. Rata-rata sak botol itu pas sak liter apa kurang? Kurang. Lha iku nek kowe tuku muni sak liter, bakule muni oke berarti bodoni, tapi nek sampe sak botol ya ora bodoni kan pas banget sak botol. Lah iya, kena nek bodoni islami carane ngono. Jadi kowe bakul bensin, wis mbok botoli, kena muni aja menajul sak liter. Sak botol. Nah wong e komplain enggak ada sak liter, karena aku bilang sak botol. Terus yang kira-kira sak liter, sak botol, sak liter, sak botol. Perkara ini fanatik, fanatik nopo. Tapi saya kira bodoh ini model anyar dan itu bagus, bagus. Jadi limbah tenggene pertambangan emas. Niku rak sing emas kan, ya emas, ono pajak ke. Jadi kita ono emas akeh itu dilimbah no, ben bebas nopo pajak. Enggak diolah neng jopo. Jadi bodoh ini model nopo. Ya dia pinter tenan, ya bagus tenan, cerdas tenan, tapi ya dosa tenan. Ya, tapi sing didosani iku ya luwih dolim meneh. Dadi wong dolim mangan wong nopo? Dolim. Surae patu hukume biye. Dadi kunane kuno wong wis pinter ngakali. Terus wis kunane kuno, wis kunane kuno. Dadi bodho niku sifat kunane manusa. Wis pokoke tukang nopo? Tukang nopo? tukang bodoh ini. Jadi disebut ni wow, nama cara istilah surat wow, nama wa'ida, nama wa'ilul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfu. Nak pas kolak jaluk penuh. Tapi wa'ida kaluhum awwazanuhum suksiru. Nak pas kurang jaluk napa nak pas nimbang nane wong liya jaluk napa. Terus wong fekeu gawe kriteria semua jual beli yang ada unsur menipu atau potensi tidak jelas itu hukumnya haram. Termasuk multi level asuransi macam-macam. Iku dihukumi haram wong fekeu. Tapi sing muni haram yo do nglakoni. Jadi ya ape maksudnya artinya hukumnya jelas tapi yo napa? Ya dosane yo jelas. Jadi pancen zaman akhir yo ngoten iku. Serai iso dipungkiri. Kalau tak cerita kitab-kitab riyen, kitab-kitab kuno. Riyen wonten kafalatul badan, jadi asuransi jiwa, asuransi napa, macam-macam riyen nggih pun enten. Tapi dijamin manusa. Nah, saiki kan dijamin napa? Perusahaan, utawa dijamin PT napa lah, konsorsium napa-napa wong akeh. Jadi wis wong yo macam-macam. Potensi goror artinya ngeten nggih, sampean bayar BPJS iku misale lagi rong wulan dibeli loro mentek 100 juta. Ono sing bayar terus gak loro-loro kok rugi aku bayar terus. Lah iku cara oke horor. Mergo ono sing bayar lagi ping pindho wis menggunakan wis loro wis oke lah wis langsung loro menggunakan. Yo ono tenan sing bayar terus gak loro-loro kodho kula piye Gus harus bayar terus kok gak loro-loro maksudnya kan gak gunaki. Nah, makanya fatwane MUI kan supaya enggak ya haram, dasarnya haram, supaya enggak haram yang mengamal itu disuruh niat hibah. Disuruh niat apa hibah. Tapi niat hibah nak rantuk kok gremeng. Nah, negara ya kon niat hibah. Kok kadang sing entuk iku urune lagi. Nggih urune napa? Lagi sithik. Lah sing wis suwi. Ora ono. Lah susah aja sahareja kok kok aku ra tiba-tiba. Padahal tiap kita ngebis ya mesti dikurangin apa? Enggak terus kula ngebis teng Yogja niku mulai bapak wafat 2005 nganti sakniki won untuk akeh ora tiba-tiba kaya repot. Ya repot nek diatur ngono. Terus ana ulama mentoleransi dalam hal-hal muamalah yang gampang itu ditoleransi. Gini wae istilah ar-ridha sayyidul ahkam. Sebenarnya ada solusi kalau ainya tidak haram. Saya ulang lagi, ainya tidak haram seperti khamr, arak. Itu masih ada solusi ar-ridha sayyidul ahkam. Piye wae Quran ngendikan illa antakuna tijaratan antarodim minggu. Jadi la takulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan sing antarodim minggu. Kecuali kalian tuh saling ridho. Ya saling ridho itu bisa diukur, yaitu ada rasionalnya. Ada rasionalnya itu pokoke ngoten niku wae, misale bayare jual larang-larang sing tok ora pati kaget, sing kelangan ora pati. Jadi cara kula jasa raja itu kalau 50 rupiah, 100 rupiah itu padha enake. Cara kula dadi pejabat, niku rungokno tenan nggih. Kula seneng jasa raja itu ben 50 rupiah wae utawa pinten? 20 rupiah. Karena umpama misale Mustafa bayar jasa raja nganti tuwa kan rong tau tiba nih, nganti saiki cek urip. Ya Mas ya. Kan cara ngikhlasno gampang, misale wong mulai cilik bepergian nganti mati atau kecelakaan ngikhlasno duit yang enggak seberapa kan mudah karena hanya 25 rupiah. Tapi nak misalnya 500 atau 1000 kan kroso. Bakul pentole nak misale kalong 1000 tiap rungon misale tiap pulaan ning gone kota kalong 1000 padahal dia profesine bakul cilok misale. Lah nak bayangno, lah nak paham sing kula maksudi. Nah, itu cara berpikir Imam Syafi'i. Justru karena syaratnya ridho, kita harus mencari muhaqqaratil umur, sesuatu yang sepe. Makanya dalam muhaqqaratil umur, dalam fikih Syafi'i dibolehkan bek mu'atoh. Mu'atoh ulung-ulungan terus dianggap bek. Dan orang ngono kiai yo maling kabeh. Kabeh ulama yo maling. Lah kok ora piye marung kok langsung mangan gedang goreng, gak pamit kok opo mangan. Lho sebab pangan itu wis bekmu ta ora? Mbok arani ibu beli urung mbok bayar. Mbok arani tamu kowe gak tamu karo warung. Ayo. Mbok arani beksah kok kowe gremeng nek dikentel mergo nyongkomu 2000-an jebule dikentel. 2000. Kayak wong tuku bakso Malioboro bar mesti do sambet kan. Mung kanca kula nganti mulih. nyongkone ndek niku bareng wong papan tek 20.000 dikira bakso rega 5.000 kok ning desa dikental 100.000 duwe kurang kodho kulo waduh. Lah iya ngene iku rawan goror mesti asumsine mustari ambek kepentingan baik itu beda di warung. Misalnya wong biasa marung gedang goreng ning desa asumsine piro misale 1000 ya. Bareng ngono ning Jakarta pede mangan papat. Jebule dinilai 5.000. Dia nego duwe apa 10.000. Nah, makanya imam lain itu mengatakan mu'atoh itu tidak boleh, bagaimanapun potensi ketipu juga tinggi kalau terutama kulturnya beda, daerahnya apa? Beda. Tapi nak kowe ning pondok terus ning daerah yang sudah kamu kenal, misalnya tukang-tukang becak di komunitas itu mesti halal karena tahu regane 2.000 semangan sik wis ngitung budgetnya macam-macam. Ini disebut mu'atoh. Ini disebut apa? Mu'atoh. Jadi enggak ada ijab kabul pokoknya ya sudah langsung dilakukan. Nah itu Imam Syafi'i mensyaratkan di muhaqqarat. Karena enggak mungkin kalau misalnya jualan mobil Mercy itu ke Alphard masuk disebut jubuk. Enggak mungkin. Nah, ya itu dikira-kira dulu disebut illa antakuna tijaratan antarotum. Bahkan ketika Rasulullah orang itu sombong sekali ketika mendapatkan satu kurma di pasar atau di mana itu ratan kok rawani mangan itu sombong. Itu waroi yang menjadikan bodoh dari Rasulullah. Kadang kan kita terlalu wiki, misalnya ada duit, nyon saya 500 rupiah. Mbok wong melarat lahir orang ngalah dibaleni. Bro baleni malah. Mbok umpama wong melarat lahir orang bakal dibaleni. Kamu atas nama waroi itu tidak berani ngambil. Apalagi meyakini haram. Itu waroi yang malah merusak Islam. Mestinya harus kamu ambil, kalau kamu ingin ya ambil saja. Atau nak gue misalnya tasawuf ya jubo, mau kena cah cilik. Karena kalau orang Islam begitu semua itu repot. Piwe Islam yo ngaramno tadi ulmal, kalau balen mal Islam yo ngaramno sesuatu tidak ada gunanya. Mengenai Nabi nate wonten kurma sitok ceblok, ngendikane Nabi, andikan saya enggak ragu yakin itu tidak sedekah saya makan. Terus semenjak itu Sayyidina Ali nak ono kurma ceblok sitok yo dimakan, jadi ngilangi takabur, ngilangi nopo takabur. Ketika ada yang tanya, misluka layak kuluhada, mestinya selevel jenengan buatan puron makan seperti ini. Terus inna minal waro ijahlan, sebagian waro iku marahin apa? Duduh. Karena kalau kamu terlalu waroin, terjadi ido atul mal, ada harta yang apa? Sio-sio. Nah, makanya ulama mengatakan, lukoto itu kalau barangnya ada nilainya, misalnya 1 juta diumumkan. Tapi nak sepele dimakan, nanti kalau ada orangnya komplain ya dikembalikan, kalau enggak ya enggak. Tapi masuk gedang goreng sitok ceplok, wonge komplain itu kan medit pecirit. Tenan itu. Nah itu ada aturannya. Nggih. Makanya kalau sampean bayar BPJS itu niati sedekah. Nek entuk ya niati entuk rezeki ngono ae pokoke. Kowe aja komplain, nek komplain berarti hakikate ki niat bayar wong nuntut ya. Lah nasibe mlebu swarga koyo ngono iku iki tak terusno. Dadi ora ana gambaran akhirat kecuali koyo gambaran ning donya. Mulane aja ngaramno BPJS nemen-nemen. Kuwi ora pati biasa pangeran diadat wong tok sithik bayar sithik entuk akeh biasa njen pangeran apian. Bayar sithik entuk akeh biasa wong pangeran apian. Iku mau ana wong mulai cilik ra tau maksiat, penggaweane ibadah mlebu swarga. Kuwi dene po. Ditakoki pangeran, kowe kena apa bus warga? Ya mergi kula taat mboten nate maksiat. Ya maksiat taatem iku 80 tahun, wong umure 80 napa ta. Ya berarti kowe bus warga 80 tahun. Wah ini ndak fair Gusti, katane swarga selawase lawas. Lho nek swargamu krana ibadahmu ya 80 tahun, kowe ibadah 80 tahun lho swarga selawase. Mboten Gusti, nek ono krana fadhil jenengan, gak wis kliwat, wis kecewa, ben neraka. Nah, logika yang terlalu fekih itu ya repot. Nak kowe mbuh swarga krana ngamalem, nak umur 80 tahun berarti swarga mbok 80 tahun. Lah kok sing maksiat ya penak, maksiate 80 tahun? Nerakane ya 80 tahun. Tapi mbuh swarga iku fadhole apa? Mergo sing abadi iku fadhole. Lane wong iku kon keyakinan nek mbuh swarga iku fadhole apa? Nak amalmu ora cukup. Mergo umpama ke saleh paling banter saleh 80 iku wae becak-becak maksiat bolak-balik. Orang maksiat piye mripatem sering delok haram, cara nyumbang masjid kadang duit syubhat, kadang ngaji niati hiburan. Timbang ketemu bojo terus sumpek ra tau bener. Istiqomah ngimami masjid juga kuwatir kegusur wong liya. Tapi nek ditakoki muni istiqomah. gayane istiqomah, cekel wong liya gremeng tenan. Iku istiqomah apa ngrungkepi? Ora jelas apa sing pirsa iki istiqomah apa kuwatir kecekel wong liya. Ora jelas, istiqomah tenan jajal nek ngelengser dadi imam dadi makmum terus kok tetep istiqomah bagus. Bareng ora dadi imam, wis ora sudi ning masjid gak ngregani wong tuwa. Keto asline iku. Lae manusa iku umpama apik wae rawan apa? Masalah. Lane mbah bus warga iku fadole. Lah padha kowe kowe umpama urip iku kok mangan kok rezeki merga murah cukup. Kayak kula niku gajine piro, rezekiku piro? Muga ora ana fadole Allah iku mboten cukup. Mulane riyen bapak kula niku nak ambek kanca kula niku hormat. Wesel aku meseli anak mesti ra cukup. Sebagian rezeki mungkin sampai 80% iku kok kanca. Kalau nanti konco radin akal, uang berdi wesel di bapak ini misalnya tanggal 8 hari, ikut sentek. Jadi gue bukan sakulan, per bulan di wesel di. Tiap limang dina gue sentek kan. Padahal sakulan itu telung puluh dina. Tidak kode aku, gus rezekiku misteri ini selawi dina. Sing limang dina rasional jadi duit wesel. Sing selawi dina joko urip. Berarti kan rezeki misteri kan. Podo kaya wong sing gajine UMR iku kan limang dina sentek lho kok tetep urip. Sesasi. Wong iku mergo selestasi. Senajan tak utang, lho utang yo rezeki, masa utang enggak ana sing utangi yo bingung. Lha ya mlane Allah dawuh illa antakuna tijaratan antarodim. Kok wong iku tuku bensin muni sak liter, kok entuke sak botol yo ikhlas, engger gak nemen-nemen terus muka rek setengah liter terus nyerempet sidik terus ora apa-apa ngono ae wis adate ngono ngadang sing dagangan ya santri hasilnya juga itikaf masuk perkara ngono ae kok paham ya yo ora nak ijir teman-teman nak repot masa mengumbal yo mesti ora pas wis ana-ana anekdot wis ora repot spoiling-eling gitu terus bodoh itu ya haram, tapi kunane kuno itu ada yang ditoleransi mergo wis dadi mu'amalah tunas wis dadi apa? Mu'amalah tunas mergo ngepasno itu ya angel tenan. Makanya Nabi nyuwun sewu nate gadah utang cara Indonesia itu pedet, tapi anake unta pedet bareng Nabi gak nyaur nganti rong tahun, telung tahun itu disaur sapi uang darani riba ra mungkin, mergo Nabi ngaramno riba tapi Nabi misalnya nyaur pedet ya saki umpama di rumah ya dadi sapi, dadi disaur sapi. Nabi ku ya aneh. Lan jare kiye-kiye alim, kowe ngaramno riba ya wajib. Tapi kowe anti riba ya medit. Wong utange pedhek terus rong tahun kok saur pedhek lho, cara di rumah sing duwe wis dadi sapi. Piye ge? Mulane ngaji mek wong alim ben roh. Ora bali wae ya. Mustafa gremeng, wis rene ngaramno riba lho. Dadine medit ngaramno riba nemen-nemen itu kandhane wong tuwa ora ngandel. Aku diutang pedet ruhin, pedet itu ya cilik kan ya. Bareng rong tahun lagi tak sahur. Iku ben Nabi disahur pas sapi. Sapi ku gak pedet, faham mas ya? Mulane bejo kan Nabi ramenangi Mustafa, rotis. Faham ya? Sahabat sing rodok kaya Mustafa Mustafa Nabi ngutangi pedet buat sahur sapi. Dewi Nabi khairukum ahsanukum kodoan api-api wong nak nyaur di luai. Ayo sing anti-anti riba ya roh. Ya semono. Ya semono. Tapi kowe darani ngene iku halal ya ora oleh. Ya pokoke akhire wong fikih darani jika itu terjadi tanpa akad dan komitmen maka boleh. Oh, akhirnya ngomong ngakali yang riba aku ora ngomong lho. Aku wis ora bulus-bulus wis ora pikir. Lah aku sebagai mau nggak mau ngalim mau cerita hadis sohay wono cerita ngono. Aku mau ngalim mau di kepentingan cerita no hadis sohay ngoniku ono. Mergo sing ngaram no riba yo medit tenan. Wong sapi cara di rumah sing duwe yo mundak tenan kok mau disaur apa pet. Nah tapi misalnya nuntut sapi yo keliru tenan wong disaur. Wong pedet kok yo nyaur. Ya sing tengah-tengah yo rasa nuntut terus saur sapi ngono ae. Sing nampa wis meneng ae rezeki wis ngono ae. Sakjane ora rezeki cara di rumah to dadi sapi asal gak mati lho ya pokoke. Mulane Kanjeng Nabi nabine wong akeh kudu ro. Ojo aman munamuli harame riba tapi raro hadis iku khairukum ahsanukum qodoan. Api-api wong nak nyaur di luwe. Tapi ojo dadi akad. Yus ngom. Ya iku mulane api-api wong yus dikei gampang. Yus woy urep yus ngoten niku. Misalnya kayak diutang zaman mondok. Kulo nu jek eling, kulo zaman mondok niku mangan sak wulan 13.000. Berarti misalnya diutang 10 wulan lagi 130. Misalnya kalau sudah di alumni nyaur besar 130 utang setahun kena apa duit 130 ya mestinya kan bisa dikrus misalnya saya kos itu sakulannya 300.000 ya 300.000 bing 10 telung juta lalu itu riba mergo cek rasional dalam takwim kalau balik rasional dalam takwim riba itu tak diure takwim ya riba itu tak diure kalau balik ini malik ya. Misalnya sampean zaman mondok, zaman Joko, itu diutang ibu kos, sakulan itu makan itu 100.000 lah, misalnya tak bulan, 100.000. Karena gue raiso nyaur, nganti jadi alumni, jadi pejabat, jadi kiai, terus kepengen nyaur. Ketika saya ini sakulan itu, wes makan itu berapa sakulan ini? Misalnya 600.000. Iku buat sahur per bulannya 600.000, buat tetap buat hitung 100.000. Nah 100.000 berarti nyaur mau 600.000 mangan setahun. Iku medit anti riba. Medit anti riba piye? Medit anti riba. Yo krus. Krus kira-kira saiki 600.000 yo 600.000 ping setahun. Itu ndak riba. Jenenge ahsan hukum kudu. Lho nate dibuan tah. Ngoten tetep riba, Gus. Piye-piye nilaine gak sama. Marine kiyaine tak omongi ngene. Gek cilikku iku aku tau diutang 5 rupiah. Saiki pecahan terkecil iku 500 rupiah. Carane nyaur piye? Ora tak sawur 500 rupiah ku riba. Berarti riba piro 495 rupiah. Golek pecahan 5 rupiah. Ora ana. Umpama ana ya ora ana nilaine. Berarti kaya dadi kiai ngalalno nyaur barang sing ora ana nilaine. Dhuwit 5 rupiah iku padha mek kreweng, padha ora kena dienggo. Menang deh. Lho kaya iso dienggo lho dhuwit 5 rupiah sekarang tuh. Cilok kaya piro sewu. Menang deh. Lah ya mulane adinu aklun waladina liman la aklan. Saiki kowe gek cilik diutang sak sen atau 5 rupiah mesti enggak ada pecahan 5 rupiah. Umpama ana enggak ada nilai nilainya. Karena nilai terkecil sekarang 100 rupiah. Lah mulane saiki ana ulama diitung kabeh kon nakwe emas. Semua transaksi kon nakwe emas. Engko nak muda-muda iki ya ditakwim emas. Benok rasional ya agama. Wong ibu kula niku gadah gladak. Niku riyen tumbase 3000 rupiah. Saiki sak murah-murah iki dinyang 1 juta. Ora mbok tuku 3000 rupiah. Riyen tumbase 3000 rupiah. Saiki 100 juta. Ya misalnya terus aku mau riba ya tak sahur 3000. Gendeng bareng agama kena ujut-ujut niku gendeng bareng. Nah, nung zuhud orang lewat tua, sebenarnya khusu odio orang usah fatwa. Tak lawan nanti ketemu pangeran apa? Lu aku nak salaman tak cucup, biar biar orang soleh atau maksiat, tapi nak fatwa tak lawan. Lu kadang tempat lu jangan tak tiba kalau tempat lu nak ilmu ni pinter kula. Soal soleh jenengan urusan jenengan ilmu ni pinter kula. Ulangnya aji ni lu ya akeh. Sinau ni lu ya akeh. Jadi beto yo no riba tapi ojo medit, paham? Yo no riba tapi ojo. Mereka nabi nanti dawa khairukum ahsan hukum kontrol. Mulanya masyur itu termasuk wong sing ahli jannah itu wonten tiyang duwe buruh walhasil opai riyen satu sapi. Ini cerita tentang hadis sahih. Bareng buruhe iku minggat 10 tahun balik nanti opahku satu sapi ambek malike mau bose mau dikai sapi sak anake sak putune 10 tahun nganti 500 lebih sapi. Coba bayangno kan. 10 tahun itu 500 lebih to Mas. Tak pare matematika Mustofa aku ngaji jam 09.00 sampai jam 12.00 ya berpatang jam. Aku cek denda mamang. 09.00 nganti 12.00 dari ngaji patang jam. Perkara gitu ke 09.00 10.00 11.00. Repot di santri ini. Tapi wajib hormati nekne wong saleh. Tapi ora oleh mbok percaya nang ngitu. Mergo mundake barang ini lho Mas rungokno. Misale kaya sapi 5. Ya Mas ya. Sapi 5. Terus di anak sitoan berarti piro? 10. Bar 10 itu langsung piro? Cara kowe langsung 20 mun. Ya. Bar 20. 40. Bar 40 langsung. 80. Mudake mesti kuadrat terus. Gak mungkin kok muda sithik-sithik perkara ini nganggo dobelane mau. Walhasil terus dadi akeh. Dadi akeh pas buruh dialog dikai sak anak putune tekan gowo kabeh. Iku dadekno untuk ridane pangeran iki cerita hadis alamat syafaat nganggo amal soleh dicontohno iku Gusti kula nate gadah buruh mestine opahe sapi sitok berhubung diang ilang bareng balik tak kei sapi sak putune sak. Mergo cara kowe dadi wong fakir yo bingung tenan. Bingung ngeten, misalnya kita jadi wong takwa, lagi coba yang orang wong takwa, misalnya kita jadi wong soleh waras, nak rabi bingung, tutok. Aku diutang sapi Mustafa, sapi tenan diutang tenan sapi itu. Mustafa minggat 10 tahun, misalnya dok Lebanon, dok Syria, dok Kalimantan, terus teko Mustafa melarat terus 10 tahun, di gus sapi kulo. Piye sapi ini faktane dia anak. Berarti anaknya sapi ini, anaknya sapi ini Mustafa apa sapi ku? Nah, saya kita berbeda. Gak jawab ya, Ben. Ben latihan ngaji fikih. Sapi. Ayo Mustafa. Ya keliru, keliru ini. Upaya Mustafa sapi sitok, orang mesti sapi ku. Terserah aku sapi sendi. Jadi ya, yang mana anggap sapi ku, yang mana sapi ini Mustafa. Kan kok. Lurah-warah ini, lurah. Kok kayak mending sapi ini Mustafa. Mustafa di sapi sitok, itu rana aine, rana kahanane. Pokoknya sapi sitok. Artinya sapi sing mana kan rames dia? Wae Mustafa. Pokoknya dua sapi sih tau. Rong mati. Pokoknya asal rong mati ya. Faham sih kalau maksud? Kan gak ainnya. Nah kecuali ini Mustafa pas minggat, pas sampai teng Kalimantan itu. Dia ini semilai, gus ini sapi sing opahku. Faham ya? Oke, mesti sapi. Lah nek sapi iki dhe anak mesti sapine. Tapi bodoh kok nek dadi 20 ora mesti Mustafa kabeh. Ketika adekne minggat sampai sing rumat, aku iki ya buruwe entuk separo kan. Nak ajut jimet-jimetan alim-aliman lho. Kok misale 20, lho aku 10 Mas. Lah kok saged? Nek sing rumat aku kowe minggat. Yo ta. Berarti misale dadi 20, Mustafa entuk 11, aku entuk 9. Ya kan sing induke wae Mustafa. Mulane aku gempar aku Mustafa. Enggak mesti dijawab 10-an. Ora tau mikir matematika. Bukan. Aja geman percaya Mustafa hitung-hitungan aja. Nak salat makmum lah, ora mikir. Siji kan wis karuan wae lah mos. Tapi ora 10-10 ora iso to. Ora 10-10 nek takok. Lah sing kula pundi? Sing induke. Jadi wis bulat. Ning muamalah tu kabeh wis bulat. Mane Nabi ngendikan khairukum ahsanukum qodoan. Wong kok mungkiri mundake sapi ku yo ora ndek akal. Wong sapi kok ora oleh munda. Tapi kowe majibno nyaur sak anak putune yo riba. Wong ana kemungkinan mati. Piye ana kemungkinan? Lho nggih to nggih, misale sapi ku nak 10 tahun ra nyaur kemungkinan di anak putu kan 30. Tapi nak kemungkinan mati hilang. Kowe milih ndi? Mungkin mati apa mungkin 30. Lah nek sare tengah-tengah Gus saiki 15 ya ora ana kemungkinan tengah-tengah nak mati ya ora dhe anak tenan. Nak dhe anak putu ya ora mati tenan kok ana tengah-tengah ya ora iso pilihane yo. Pilihane mok loro tok iku. Nak ora kasil dhe anak putu mati. Lah ain sing WM iku ndi? Jadi orang fakih nak ikut dua anak piye-piye itu sapi ini Mustafa sing dua anak. Tapi kedaran Mustafa yo keliru. Piye-piye Mustafa mau dua sapi si tok labi ini ora kok kahanan sapi itu. Berarti kan iso wae aku sing dua itu tak kau nih sing dua anak wae ku. Jatuh Mustafa yo no sapi si tok. Lah sing di yombo nak wae ini tak kayak isi tok bo sing di. Yo mungkin ngono fakih ngono ku yo nopo. Nanti disebut fakih itu ora jelas. Jadi fakih sing buatan nasi itu ora jelas. Ya mulane cucu geman, mulane jare Abdurrahman bin Auf kena kepen urip barokah donya akhirat nak bisnis iku cash. Aja geman bisnis tempo, awal mula ruwet iku mergo boten cash. Ya awal mula ruwet iku boten apa? Cash. Ruwet wis wae bisnis nasiah iku ruwet. Kan sering ditangleti tiyang. Terus kalau kula ke dealer nak beli sepeda motor kalau cash 12 juta, nak kredit 4 tahun kena 18 juta. Iku saiki kan lagi diharamno mergo dua akad dalam satu barang. Tapi sing ngalang-alang yo pinter. Ora dua akad kok mas nggo dhuwit 600.000 wis jelas iku ape. Ape kredit. Batah fikir-fikir. Dua akad piye sekaruan nggo dhuwit mok 600.000. Pokoknya gue duit di Padu Baliho uang 600 ribu pulang bawa sepeda motor terus dimilih mau sitok eleng-eleng ya, melalui Nabi ini, Nabi ini orang lagi ya riba itu dosa tenan fa'ilam tafalu fa'idhanu biharbi minabohi wa rasuli tapi uang kok orang nambah itu orang diakal tenan medit kok nganti ngomong pokoknya kena situasi bolak-balik itu serah cocok. Lho nggih, misale kula utang Mustofa 2 juta, rungokno. Kula diutang Mustofa 2 juta, omah kula Rembang. Gara-gara kula ora nyaur-nyaur Mustofa ku nagih teng Rembang, umbale pira to, Cak? Misale tiap nagih ku entekno dhuwit 200.000, lah nek nagih ping pindho? 400.000. Karena misale SMS-an entek pira, misale nelpon entek pira. Urung mangkel. Bareng ngono kula nyaure mok pas 1 juta padahal nagih bolak-balik. Lah misale sampean ngomong salah age wae ya repot ta mungkin. Sing ngompor sapa? Ya mesti salah ora nyaur ya ora ono bare nek ngono. Mulane agama ora oleh ngono. Soko illa antakuna tijaratan antar wis mulane urip saling rido. Nek utang sing pantes wae nyaur ya nyaur tapi gak mbulet. Kok karu-karuan gitu. Kok rupet agama nek stok. Napa wis stok jual beli ku rupet. Nah, sing diceritakno Kanjeng Nabi itu kan tepaan nggih, kaya Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu tepaan. Nah, tepaan itu saged riyen kaya kasus sing diceritakno Nabi napa niku. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Dadi ana wong di wedhus iku, lalah wedhus wedok. Muga wedhus lanang yo bingung Nabi Sulaiman, untung wedhuse wedhus itu. Jadi Sulaiman ra bingung barokahe kalau di sini wedhus iku. Wedhus wedok susune lagi pasake, mangan tandurane wong. Ya ora roh, sing dipangan senilai wedhus apa ora walhasil takok Nabi Dawud diputusno wedhus iku disita. Bareng takok Nabi Sulaiman ora wis ngene ae. Tanduran kon dandani sing duwe wedhus, terus weduse kon manfaatno sing duwe tanduran. Jadi akhirnya sing duwe tanduran iso ngepos susune wedhus, iso ngombang ngombe susu. Sing duwe wedhus balekno malih tanduran nganti seperti semula. Disebut fahamna ana apa? Sulaiman. Tapi masalahnya kan lah itu nak weduse wedok kena dicuwo susu. Mulane Nabi Sulaiman untung kok weduse wedok. Tapi nak weduse cempe cuwili buling. Ora susune bingung kan. Jadi hukum itu gampang diputus nahu nak ono tepak aneh. Misalnya rata tepak, yo bingung tenan. Untung waduh saya nak mau. Jadi sekunane kuno itu angger sengketa itu sebulat. Ya angger sengketa itu nahu. Nyatane kon balik no sak plus hasil. Katanya dihitung ono servis untuk nahu susu. Kok radarani riba? Balik mana kok radarani nahu? Riba. Ane hati-hati, gue cukup kusuk teman-teman nganti dadi no medit. Kue anti riba tapi dadi ni medit. Ane boleh buku curam, mau hati nu aklon waladina liman laklah. Iso dinalar. Misalnya kalau diutang Mustofa 1 juta, Mustofa wis sering nake ngentak no telepon. Misalnya kalau nambahi 200.000 asal tidak dalam akad dan Mustofa tidak menganggap itu haknya, itu jenenge bisara. Saya ulang lagi, asal tidak ada dalam akad dan Mustofa menganggap itu tidak haknya, itu tidak dianggap riba. Tapi kalau Mustofa disebut dalam akad dan dia merasa itu haknya, itu berarti riba karena masuk akad. Nah, tapi saya ini masalah ada orang sudah ma'ruf bisnisnya seperti itu, orang ngomong tapi jelas lah, itu ya riba perkara ini wis jelas, paham ya? Wis apa? Jelas, misalnya orang tertentu terkenal ngutangi gampang tapi balik nolue, tapi masyhur itu tetap riba karena ma'ruf sudah dikenal, bahkan sudah jadi bisnisnya, angin sudah jadi apa bisnisnya. Semulanya ya angin zaman sekarang Fathul Mu'in ini ngadepi riba wis bingung, ya, perkara ini riba itu kuno,

kropos kan tetap teter, dorokin teter, taplok. Nah itu silsilah. Makanya agama ini butuh, butuh kita. Maksudnya seperti ini. Imam Ghazali nganti alim ngono, mergo Imam Haromain ku alim. Imam Haromain nganti alim ngono, Imam Kufal ku alim terus-terus sampai Kanjeng Nabi. Misalnya contoh gambar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i alim ngono mergo Imam Malik alim. Imam Malik be guru jenenge Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Sopo sing ra ro alim Imam Zuhri, alim tenan. Imam Zuhri di guru Imam Nafi', yo alim tenan. Imam Nafi' di guru sahabat jenenge Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sekarang di guru Kanjeng Nabi. Nah saiki misalnya Imam Syafi'i di fatwa salah. Ya mergo gurune salah. Mergo anut gurune dibeli gurune salah. Gurune salah. Artinya anggar ilmu keteter-teter kabeh. Mulane misalnya saat ini kulo kok gak ngalim misalnya kulo ora ngalim terus keliru. Kulo teter. Sampeyan gurune luwe teter. Mergo dicathoki ra ketek coplok. Lah mulane anggar wong guri bener berarti dhuwure bener. Jadi misalnya saat ini ngeten. Nyuwun sewu, misalnya saat ini ngeten. Sampai nak muni syahadat kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wes mateng kok ono ae nggih, ora usah ono terusane, paham nggih. Kudu mandek aja kok wong Jombang, wis kok kono tok terus mandek terus wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat iki kok nganti bener, perkarane dhuwure bener. Mergo gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener. Kok balen gak mungkin nak dhuwure salah kowe. Kowe bener mergo dhuwure bener. Dadi kok angger ngetes ngetes kiai ini gue bab ilmu sanad gampang. Engger Mustafa takoi, mus kayak mau cesetet. Bener berarti gurumu bener, gurumu bener nganti doa Kanjeng Nabi bener. Tapi sekali dimulai dari yang salah, misalnya Mustafa kok mau cesetet, wa an najari Habibullah misalnya, atau bosok berarab misalnya. Lah engkau guri-gurine sahadatnya telu, engkau berarti protole mulai iki. Lah engkau ketawa mulai rap bener iki tersangka nih, berkuah marino boh, marino boh rap bener protole. Nah, mulane sekarang saya kita tak bedai rantai sing kuat ukuran kuat kan ditarik kok ngisor ditarik kok ngisor kok gak protol berarti sampai dhuwur kuat. Nah mulane sing dadi seksi benerin nabi ku nabi sing paling terakhir Allah paham kira maksud mereka anggere rantai ditarik kok ngisor kok ora protol berarti ngisor sampai dhuwur kuat berarti nak nganti ngisor kuat berarti sok mendhuwur kuat ora iso diwalik. Misalnya ditarik rantai kedua, ditarik ora protol, kan raja minan ngisor gak protol, tapi nak ngisor ditarik gak protol berarti dhuwure. Nah, ketika Nabi Muhammad ngendikan dengan segala kesempurnaannya, nabi ini bener berarti dhuwure bener. Mulane seksine iku sing terakhir. Paham sih kalau maksud iku disebut silsilah, disebut apa? Silsilah. Mulane cara ki Jawa aja kepaten obor, kepoten silsilah. Kalau nurian dari ngapal Al Quran, dewi bapak betul. Hak buyut-buyut itu ngapal Quran. Sekali kira apal kepaten obor, itu pasti. Misalnya bapak kalau apal Quran, akhirnya anaknya mesti orang singisin rapal. Meskipun satu keluarga itu, meskipun satu harus ada yang hafal. Misalnya saya hafal, bapak saya, mbah saya, buyut saya hafal. Sekali saya ada hafal, nanti anak saya ada hafal itu lebih gampang. Rapal rapal opung bapak ya rapal. Enggak butuh kula lebih gampang. Bapak bebah ya ora apal. Lan kok sampean goblok wis bener. Artinya tenang aja kan. Artinya kan memang enggak masalah kan. Apa salahnya kan? Bapakku wis goblok malah kadang dobeli ngono. Santriku tak kon ngapal orang jus ujar wis luwih pinter. Bapakku malah iso maca Quran Gus wah ya repot. Jadi wis bener sih, paham nggih. Sekarang kita ngadepi goblok wis bener mergo bapake goblok. Dan ndak aneh mergo bae ya wis goblok, buyute goblok. Mulih kuwi tradisi kan? Paham sih kalau maksud? Berarti gobloknya sampean beralasan dong. Sangat-sangat beralasan. Sudah enggak masalah pemancen wis. Wis. Wis lumayan. Wis. Jadi keadaan sekarang wis lumayan jadi Mustafa wis bagus. Sudah membaik. Tapi nak ditarik tetap protol wong dhuure protol apa lae masalahe. Mulane kira oleh nyatok ning keluarga sing goblok nyatok mbek gurune perkara ning golek rantai sing kuat. Tapi aku mau mbok cadoki. Jadi mulane agama iku butuh silsilah. Ukuran silsilah ku sing isor. Mulane bukti nak ki Indonesia ku alim-alim nganti saiki sing wong Indonesia alim ya alim tenan. Nggih, wong Indonesia ku alim-alim lho. Riyen Syekh Mahfud ya alim tenan. Ngantos sakniki wonten Mbah Mun, wonten Mbah Dimyati Pandegelang, terus wonten sinten Mbah Fadol Senori, alim-alim tenan. Nanti saat ini cak nom-nomnya gak wali. Sampeyan sing the best teng Mesir rata-rata becak Indonesia. Mergo mbah-mbah alim, gurune ya alim. Sekaligus ora alim yo bluwet kabeh mergo ono sing mulai bodho. Lan nek sampeyan bodho tenang, wis ono sing ngawiti. Wis ya bener maksudnya wis. Dia jenenge silsilah, napa mata napa rantai. Mulane kaya kula kok sekali coplok. Bahaya teng anak kula. Anak kula coplok luwih bahaya men. Amalane corong Jawa aja kepaten obor-obor sekali mati ku silsilahnya nanti napa panjang. Nah, saiki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku nabi sing bener. Berarti dhuure ya bener, dhuure ya bener. Mulane nabi dadi ukuran napa terakhir. Iku mau ana boto kok iso nemplek kuat, berarti ngisore kuat. Ngisore iso nemplek kuat berarti kuat. Nah ngisore ra kuat mbok boto iki kuat kan tetep aslek. Wong templekane mboten napa? Mboten kuat. Nang iki sampean niku mulane medeni wong kok sampean barang sampean sik kuat gak dadi boto bar kula mati misale ngono tambah aslek aslek perkara repot. Berarti dimulai kok kuwi ora melok-melok iku perkara. Nah, cuma kok sampean aslek langsung leren ae aja gawe mata rantai. Engko gawe mata rantai kesalah. Iku disebut agama iku silsilah. Angger rantai paling dhuwur bener ngisore bener ditarik ngisor. Lah piye kok angger protol ya sing protol iku dimulai salah. Dianggap hina. Iku sirine kena apa sing dadi saksi para nabi kok Nabi Muhammad. Dadi cara rantai kok jumlahe 20 ta 100. Ditwarik kok gure ora coplok. Berarti bukti semuanya ku kuat. Dadi ora usah dicek satu-satu tuwarik kuat dengan ukuran berapa kok. Wah berarti kuat semua. Nek gak mungkin nek salah satu kropos gak protol mesti ana sing protol. Iku mulane saksi ku sing wong kuwi. Mane waji nabika ala haula inaba syahidati fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula syahid. Muhammad nanti setiap umat itu saya datangkan sebagai saksi dan semua umat zaman dulu saksinya adalah umat kamu dan semua nabi zaman dulu saksinya adalah kamu. Mergo logikane tadi wong ora menahi dadi saksi yo gampang gak ngerti obah-obahno kok cek ra protol kabeh berarti dhuwur-dhuure yo bener. Nanti kata sekolah misalnya mau jalalen, ya bener. Guru sekolah dia mau jalalen, gurune mau jalalen. Nah, materinya jalalen sampai ada Rasulullah. Sekali ada yang merubah, ya terus rah bener. Faham tidak maksud? Sekali ada yang merubah terus. Ya contoh nyuwun sewu kayak aliran sesat, madhab tertentu yang sesat. Ya salah terus ya terus salah terus. Mungkin guru-gurunya dulu babahnya nopo, babahnya salah. Woi, gua angel kang dendanane kau aliran sesat tu angel. Wong sesat itu di kitab panduan dewi. Kadung sesat. Sampai yo kulon gak ada guyonan kata tentang nopo aliran-aliran sesat. Mumpun ruwet. Kitab benten. Misalnya kita bilang setelah Quran tu paling sukses Bukhari. Mereka bilang kitab ini. Kita bilang kitab pegangan ini. Mereka bilang itu kan sudah ruwet. Dia sudah nopo. Sudah nopo. Sudah. Nah, kita ini bejumlahnya. Ngendikane Kanjeng Nabi, agama ini, ilmu ini agama. Kamu harus melihat guru kamu itu siapa. Sampai wonten makalah man ta'allama bila syekhin fa syekhuhu napa setan. Orang belajar tanpa guru itu pasti gurunya setan. Kenapa kok gurunya setan? Karena kebenaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Coba orang itu tidak bisa loh kan ngomong kebenaran meskipun ditulis. Misalnya cacilik, saya ngomong begini. Cung sing penting ku mangan. Terus dia hanya berdasar tek, memang ada kata tek, sementing umangan, terus cacili umangan, terus gak tahu ngombe kan ya mati. Tapi beda kalau dia diasuh guru, diasuh pembantu atau ibunya. Sementing umangan cung, semangan, ternyata ya diombeni, bar mangan didusi, wayang nguyoh ya dicawii. Sehingga dia menyimpulkan, meskipun yang dikatakan sementing mangan, ternyata ada sekian hal yang penting. Tapi kalau Anda hanya percaya tek saja, ngetek, berat. Makanya misalnya ada ayat faktulul musyriki nahaitsu wajadtumhum ke ketemu musyrik diwe pateni. Terus kamu ndak usah guru ketemu musyrik diwe pateni. Padahal kita menangi Rasulullah ndak selalu kalau ketemu musyrik mateni. Kita ketemu sahabat ndak selalu kalau ketemu orang musyrik dipateni. Bahkan Rasulullah punya akad perdamaian dengan kafir dzimmi. Guru-guru kita ya biasa kulaan Cina, kaji-kaji ya biasa dagangan sampai Cina. Kok ora men dipateni? Sesuk kan mikir, ya ana kontak pateni ya ana kontak ber damai. Mergo nganggo guru, nek mung nganggo TikTok, de facto lu musyrikina, itu wajah tumu mesti dia ketemu. Nah itu makanya ahwal, makanya disebut di mutaraka ahwalul masayih. perilaku masyarakat itu master, bukan tek tapi perilaku masyarakat. Karena kalau tek itu punya masalah seperti ini tadi, paham ya? Mulanya ngaji guru sampai menguasai ahwal, ahwalul masyarakat. Gimana bu? Ahwalul masyarakat. Ahwal itu satu perilaku. Jadi itu penting kalau aturan. Saya kira uang karo aku, tak sinau tek dianalisis. Menganalisis itu nak orang nganggo guru malah melengkar. Kita contoh nang ngeten nggih, misale sampean ono nasi, ada nasi terus sampean mau makan. Kepengin mangan sate ono nasi wis pangan. Kamu ya sudah mangan. Wah, enak mangan sego mek sate. Tapi jari dokter, wah itu bahaya ngandung kolesterol, mari darah tinggi. Nak jari sing wong fikih halal haram. Wah, sapa jujur mbok pangan halal tak haram? Sudah terlalu komplek. Masalah yang kita hadapi itu sudah terlalu apa? Komplek. Nah, dalam hukum itu seperti itu. Misalnya begini, kalau contohnya, ini agak jelimet, tapi ini urusan agama tak terang. Kul aro'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu harama wa halala. Terus Allah dawuh, kul awahu adzina lakum am 'alawahi taftar. Sekarang sampean tak bedhei. Ada orang fakir miskin dikasih makan itu baik apa enggak? Enggak, zaman jawab saja. Baik. Baik. Ya sudah kita sepakat baik. Tapi ada sudut pandang, dia miskin itu kehendak Tuhan apa kehendaknya siapa? Kehendak Tuhan. Berarti Anda menentang skenario Tuhan. Karena Tuhan menghendaki dia miskin tapi kamu menghendaki dia kaya. Berarti Anda melawan setting Tuhan. Dan itu mergo korban ra ngaji mbek guru. Makanya orang kafir itu ya pinter-pinter. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladziina kafaru lilladziina aamanu anutimu mallau yasha'u wa hu atama. Pinter-pinter wong kafir. Agar wong kafir kon sedekah. Hei wong kafir sedekah mbek fakir miskin kok ketok ganjaran. Ini Kanjeng Nabi lho sing dawuh. Jare wong kafir-kafir. Mat. Mereka itu fakir karena kehendak Tuhan. Kalau saya ngasih mereka berarti menentang kehendak Tuhan. Piye iki gak ruwet. Anut imu man sing law yasawahu. Masa kita ngasih makan orang yang andekan Allah berkehendak dikasih makan Allah saja ndak ngasih kok kita ngasih. Piye iki rubah kan pikiran sampean. Berarti penting ngasih apa penting ndak? Lu penting ngasih mergo Islam berarti. Ndak artinya gini, andekan kita tanpa guru, orang bisa punya sudut pandang sesuai teknya gitu. Mau masuk akal juga logika itu ya. Faham sih kalau maksud? Masuk akal juga. Ya mau tuh galau rawang mencurang, jari sing seneng berpikir serius, jari sing rasa seneng muni mencurang. Liar, pikiran manusia itu pasti liar kalau tanpa guru. Kowe ora cawe do mencurang. Abek senyum. Nak cara aku dadi wong lanang padha ayune seneng sing mencurang. Luweh prospek gak selingkuh. Nah, senyum-senyum ngerung lanang senyum wah bahaya iki. Tapi nak cara Mustafa seneng sing senyum apian. Mungkin ya mungkin bener saya iso wae barokah gak senyum-senyum gak selingkuh. Ya mungkin bener Mustafa senyum nyenengno. Nah, itu artinya akal itu gak bisa dipegang karena potensinya sama-sama 50-50. Ya soal kira iso mikir fitu mergo goblok kan. Mikirnya searah. Faham ya maksudnya? Ya mau melayani orang kafir itu pinter-pinter. Bisa muni ngono. Anut imu malau yasya uwaku atau masuk mak, mesti tetir pengiran kafir. Pengirannya raminat juga no, kok ngonjian berarti tentang skenario Tuhan. Jadi kanji Nabi sedukain antum lafidu, sudah saru tekelek. Jadi dicapek, malah pikirannya dok titik. Nanti kaji Nabi nate debat tu mangkel tenan, mau kafir kurang aja. Mat, wedhus nak mati, sing mati ini sapa ya Allah. Aneh mat, sing dipateni Allah langsung haram, sing liwat tangane manusia disembelih halal. Kudune sing sentuhane Allah langsung, sing halal mat, wedhus steril. Iya kejadian. Lu umpama nganggo akal, lu agung, lu ruwet kabe. Lan disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dadi agama iku nek nuruti akal ono zukhrufal qawli ghurura. Mesti menipu. Akal itu pasti menipu. Wa akal wis bulet kan, wis bulet pol. Wedhus sing disembelih bae iku halal dijero. Sumatene Allah langsung mbok haram dong kan ngenyek pengiran. cara nuruti logika. Mana si Dina Ali nak Yahudi mangkel tenan. Li, jadi sikile mangkat sitok, diangkat wae Ali. Loro-loro ni, yura iso, ngono jadi balam iso miber ning langit. Ngenyek perkara mikrot. Bareng takok Umar dibaca, Umar moh dan diskusi repot. Mudune Yahudi kok terus utek diubah kabeh. Yutek kudu bang ambing. Mulane kabeh nabi butuh fatonah. Mergo nak logika iku dipakai nabi harus cukup punya napa kecer, punya kecerdasan. Dan kadang kecerdasan iki butuh ngendikan elek. Nek cara kowe halal entekno ngono. Batang iki lho nek cara kowe sing halal ya apa? Entekno. Mulane nak awas duka wis kowe mangan-manganan koyo kethek koyo kewan wis mergo kowe iku lae gagal anami balung napa? Perkarane wis ruwet. Nah bayangnya sekarang orang itu belajar agama tanpa guru. Mau percaya apa? Itu tidak ada ahwalul masaya. Tidak ada ahwalul apa? Masaya, tidak bisa. Mereka orang tanpa guru ya lek tenan. Ini kisah nyata dalam kitab tasawuf. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitab ini dulu milik-milik buyut saya yang dulu ketika torekoh dilarang oleh guru-gurunya karena enggak usah torekoh, yang penting belajar kitab ini. Jadi itu kitab Toriko, Indu Toriko, ini Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Makanya banyak gaya jenis Qusairi-Qusairi karena kitabnya jenis Ar-Risalah apa? Al-Qusairiyah. Itu Ibrahim bin Adham itu seorang sufi besar. Pernah dengar itu sebenarnya? Ibrahim bin Adham. Itu punya murid, misalnya kayak Ruhin murid. Ya pintar muridnya. Muridnya itu suger. Saja ini kayak Ruhin, suger. Mereka contohnya suger. Suger kan kedulnya. Nak mergawe itu sampai Sam, Azerbaijan sampai Palestina, pokoknya importir. Terus nak SD2 itu tidak ada kiai ini, di Pak Yai ini ke Arto, kangge jenengan sampai santri-santri. Kiai ini senang mergawe murid, pedagang, suka, terus sodako. Gara-gara mari sodako itu Ruhin sampai sok cerdas. Dia di perjalanan itu ngerti manuk itu sayapnya patah. Sayapnya patah, kakinya patah. Gak bisa terbang. Padang pasir pisan. Lho gak iso terbang manuk-manuk liyane ku teko ngekeki mangan. Walhasil manuk burung yang gak bisa nyari nafkah itu tetep makan. Terus Ruhin sebagai murid sing bebo cerdas, berusaha cerdas itu nyimpulno, oh nak ngono rezeki kok pengera. Tekan burung yang sudah gak bisa nyari rezeki yo tetep entuk napa? Mangan. Nah ora usah dagang kok tetep iso mangan. Kondo gurune. Pak Yai saya sudah nyimpulkan dari perjalanan kami bahwa yang gak bisa kerja pun dapat makan karena saya menyaksikan burung patah jika imangan ternyata tetap mangan padahal tidak bisa boleh mangan tapi guru itu kuyuh-kuyuh hei geblek keriting geblek misalnya niru kok si tiga imangan niru sehingga keimangan tidak kena mesti kepingin niru kok sing patah sing tiga imangan niru sehingga keimangan tidak kena malah api ning dinggon aliyadul ulya sehingga melaliyadis sufra akhirnya enggak juga guru terus mereka kena niru kok api niru sing tiga imangan niru ya sehingga keimangan ini contoh pembanding guru. Sebenarnya kesimpulannya Ruhin tidak goblok-goblok amat, mau rontok goblok. Jadi aku nyimpulnya ternyata yang nggak bisa kerja pun bisa dapat rezeki. Tapi gurunya lebih pinter, niru kok sing dikei, niru kok pasen, niru yo sing ngerumat, sing ngekei mangan. Wong dawuh Nabi aliyadul ulya, khairun aliyadis sufla. Nggih Gusti kula, nggih guru, kula tak niru sing ngekei mangan terus kerjane nyumbang santri meneh. Nah, jangan-jangan cara pandang kita tentang Islam itu sing separuh keliru ngono iku, mergo tanpa guru. Gak duwe pembanding. Gak duwe pembanding. Mun guru roh, Bang. Kaya kula bareng wis pengalaman maca kitab kathah di guru kathah terus trauma nggih mun kathah. Kasus rapati kathah. Lah kadang sampean ora kasus akeh mikir agama lagi. Kok ape mandiri berpikir. Jadi pikiran itu setelah ada pembanding itu ketok. Mulane ana pepatah Arab wa bidditihi tatabayanul asya'u barang nak ben jelas ku nganggo pikiran pembanding. Mulane cara wong arsitektur cara tukang gambar ku nak ape memperjelas putih kudu gawe garis hitam. Yen nak ape memperjelas putih kudu gawe garis napa? Hitam. Imam Syafi'i tau dadi korban pikirane. Jadi Imam Syafi'i ku tau fatwa ngene iki guyonane ulama. Niki masyhur, semua ahli fikih itu fatwa al-qaulu qaulu sahibil yad yang bisa dipercaya itu yang pegang barang. Jadi al-qaulu qaulu sahibil yad ai al-qaulu al-musaddaq yang bisa dibenarkan dalam fikih itu yang megang barang. Wes. Suatu saat ana canom kurang ajar, tanggane Imam Syafi'i. cara Imam Syafi'i di barang cara saiki Habil. HP ini dicolong, HP ini Imam Syafi'i dicolong. Nah, HP ono bukti nomor ya, guys, enggak apa-apa sing ora ono. Mas lah misalnya. Imam Syafi'i ra di emas. Nyolong kitab di opo? Pokoke barang Imam Syafi'i dicolong, wis HP lah misalnya HP. HP anyar. Ojo HP anak HP amo kan dites gampang. Di nomornya sapa ya sing ngono kan? HP anyar dicolong. Bareng di pengadilan ya Aba Abdillah. Waqat aftaita anta bi annal qaulal musaddaq qaulu sahibil ya ini di tangan saya berarti yang punya saya. Imam Syafi'i mulai guyun. Sepiye meneh pancen fatwaku ngono. Hakim yang memenangkan yang tadi. Nah, memang seperti itu. Satu-satunya pemikiran terbesar dalam fikih yang bisa dibenarkan yang pegang barang. Sama-sama enggak ada bukti loh maksudnya. Sehingga dulu itu biasa ana wong wedok ayu pacaran mbek ruhin. Terus dirabi ning daerah liya yang ketakoki ini siapa ini istri saya. Hakim harus membenarkan karena yang bawa ruhin. Mulane wong alim ora iso ana wong salah ono selingkuh iki bojoku ya kudu nganteng wong. Segowo. Nah, kenapa pikiran ini dibenarkan? Karena perbandingannya lebih buruk. Globalen karena perbandingannya kan gak mungkin misalnya ono wong go bojo ayu digandeng terus sing ra gandeng meneh niku bojoku tapi kan malah lucu. Paham ya? Ono wong gandeng wong ayu bu. Terus ono wong liya ora gandeng. Nah gandeng kan bukti rukun. Kan ono iku bojoku Pak Hakim kan malah aneh. Wong gak pegang kok. Ngaku kan lebih aneh. Paham ya? Ada orang bawa Mercy, bawa Alphard terus ono wong sira gowo, itu mobilku dibawa orang itu kan lebih aneh. Nah kadang pikiran fikih dibenarkan karena pembandingnya lebih buruk. Makanya al-qaulu qaulu sahibil ya pokoknya yang pegang barang dianggap yang punya. Karena lebih aneh kalau tidak megang dikatakan. Nah ngono enak kan, kayak mau lemah liburu, ngerono wong gue ayu, bujuku. Malah aneh kan, aneh di. Lu mendingan sing gandeng, meskipun botenan bora kan mendingan relatif. Lah itu jenenge al-qaulu qaulu sahibil. Kecuali ada bayina, tentu kalau ada bayina jelas. Ini asumsi awal. Lagi-lagi bayangkan Anda beragama. Lagi-lagi Anda bayangkan Anda beragama tanpa pembanding seorang nopo guru disebut mukobal. Nabi Ibrahim wis nabi yo kliru-kliru, nek ngadepi pangeran kliru-kliru. Kalau nanti ngaji temen iki nyontokno bolak-balik. Ibrahim ditekani malakul mauti. Kamu siapa? Saya Israel disuruh Tuhan mateni jenengan, mendhet nyawane jenengan. Nabi Ibrahim, hal ra'aita habiban yaqtulu habiban. Pangeran piye to? Jare aku kekasih. Kowe roh ana kekasih kok mateni kekasih. Bingung Israel masuk akal. Dene roh tenan Ibrahim Khalilur Rahman. Piye to? Pangeran kekasih kok mateni? Matur Gusti ini ndak masuk akal kata Ibrahim. Dia enggak mau dimatikan karena kekasih kok membunuh. Jare pangeran jawab enak. Kul Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayal ko habiban. Kandani Ibrahim, ono tak kekasih ketemu kasih ra siap. Kalau Ibrahim tidak mau mati berarti tidak siap ketemu Allah. Kandani Ibrahim, kekasih ora siap ketemu kekasih. Akhirnya Ibrahim takokin Israel. Kata Allah gini, Allah kan kekasih Anda. Mosok kekasih ra siap ketemu kekasih. Jadi Ibrahim, ya sudah siap-siap. Karena ada pembanding. Lah kowe iku agamamu ora tau nganggo pembanding. Ya dadine ngene iki. Jadi setelah ada pembanding tetap kelihatan. Nabi Musa nggih nate ngrutus, apa ora masuk akal. Tapi yang terus dijawab pangeran ngono ana pembanding terus kelihatan. Nah, makanya di fikih disebut semua hukum itu harus ada mukobalah, harus ada apa? Harus ada apa? Pembanding. Karena setelah ada pembanding itu kelihatan. Kelihatan mana yang salah, mana yang apa, mana yang benar. Nah, makanya dulu banyak perdebatannya Imam Malik, Imam Syafi'i, terus sampai saling mengakui yang satu alim, yang ya itu karena ada pembanding. Paham ya, malah ini manta alama bila syekhin, fasyekhuhu nama setan. Orang yang belajar tanpa guru itu gurunya setan. Karena dia pasti ngambil versinya dia. Kalau nyontok nama alim ya, yang cerita Nabi Ibrahim, kalau sering cerita ini, mungkin sampai lari tak balik. Nabi Ibrahim dijak Allah di alam malakut. Kemudian dipertontonkan sama orang maksiat. Ya misalnya zina atau maling atau apa. Terus kata Allah, menurut kamu gimana Him? Matikan saja ya Allah itu makan dari rezeki kamu, tapi dia mendurakai engkau. Dipateni ya Allah. Terus ada orang maksiat lagi begitu, ada maksiat lagi begitu. Walhasil Allah nuruti usulnya Nabi Ibrahim. Allah nuruti usulnya Suatu saat Nabi Ibrahim ngutus, diutus pangeran, "Him, anakmu jenenge Ismail itu sembelih." Protes. "Gimana tuh Gusti, ini anak saya, samratu fuadi buati saya, engkau suruh mateni." Jawabe apa? "Ke pas usul aku ora mikir, kok bareng aku usul kowe apa? Mikir." "Niku yo sing gawe aku." Akhirnya Ibrahim muni, "Iya Gusti." Terus Allah ngendikan ngene, "Rumangsamu Him, aku gak mangkel. Kawula-kawula aku sing maksiat ku yo kawula aku kok kon mateni aku yo gelo aku sing gawe aku mboten mateni." Mulai Ibrahim mulai mikir. "Piye-piye kowe gedeng sing maksiat ora krana maksiate tok, mergo ora anak, jajal sing maksiat anakmu." Mulai mikir, lah itu lama. Saiki tak bedheki, misale Mustafa lho saiki khusuk lah. Ana cah wedok katokan cekak numpak moge. Wah mesti astagfirullah anake sapa luput suwo. Berarti kabar niku putune jenengan. Astagfirullah. Sepurane sing ageng Gusti, Gusti. Pasti dia semangat menghujat maksiat itu plus karena ndak keluarganya. Coba kalau keluarganya. Berarti bencinya karena maksiat apa plus karena orang lain? Orang lain. Plus karena orang lain. Nah, Ruhin misalnya Nak Mustafa rapas contoh iki. Ruhin di pembantu mecahno piring omahmu. Cak goblok mripate picek, piring kok dipecahno. Mergo elek cara ayu ora ngarah dam. Berarti dia muke karena mecahno piring mbok karena elek. Wah, men. Gak jawab ya, Gen. Mesti karena elek. Nah, saiki Mustafa janjian mbek Ruhin, terus Mustafa nyulayani janji Ruhin kamu. Mustafa geblek janji ra tepat waktu. Karena nyulayani janji kan? Betul. Nah, sajane ora mergo Ruhin gak diutang Mustafa. Andai kan Mustafa nyulayani janji tapi Ruhin diutang Mustafa, wani gak ngamuk wong sing ngutangi. Tetap nyulayani janji. Berarti ngamuknya karena nyulayani janji plus gak diutang. Iso kok ngamuk wong sing kowe diutang. Oh, mboten apa-apa. Jadi wong ngamuk wong nyulayani janji siji ra diutang, ora gurune, ora yang berjasa. Nah, cuma kita ngomongnya saja, wah aku paling gak seneng nak disolani janji. Mesti catatannya, sing nyulayani janji gak wong ayu, gak gurune, gak diutang. Nah itu ilmu, ternyata setelah diingatkan gitu Ibrahim baru sadar. Ternyata kita gedeng maksiat itu mergo plus itu gak keluarga kita. Coba kalau keluarga kita. Mesti astagfirullah Gusti, jenang sepurane sing ageng, mesti ngono. Berhubung wong liya, oh cangono, tabrak truk. Gak wedok patokan cekak dalu balu. Sepeda di blayer. Wes mesti iki. Nah, sekarang pertanyaan saya, gedeng maksiat itu gedeng maksiat itu gedeng plus ra keluargamu. Pemenang misalnya semua ayu, semua mulai temo, juga ketemu Ruhin, gelem. Wah, kita ngamuk. Wah, tak takut. Kan aku rabi ngono. Oh, nobat no, Gus berjuang. Malah panjang sejarahnya malah. Mula sering di konco mahasiswa pacaran dengan non-muslim takut. Kok mau pacar? Ayu, Gus. Ya, tapi kan non-muslim. Proses, Gus. Proses ngeswam. Prosesnya ya, pacaran ibu. Biar gitu, sejauh. Lha iku menungso, sak pinter-pinter ya menungso nek ana pembanding, akhirnya Nabi Ibrahim sadar. Piye-piye aku semangat maksudno iku mergo anak. Umpama anakku ya pikir buktine Nabi Nuh. Ketika wong kafir tenggelam dekne tenang ae, bareng wayahe anake tenggelam, tetep bengok-bengok. Innabni min ahli wa inna wa'dakal haqq. Gusti sebuti to anakku lho melok tenggelam, jare jenengan nyelametno keluarga kula. Padahal sing kafir-kafir tenggelam sing anake tenang ae. Bareng anake bengok-bengok tetep bapak aja. Ngawur. Wes saiki sadar Mas, kowe gedeng ambek Ruhin perkara apa? Perkara nyunani janji ta perkara kira utang. Ora utang kene iki. Lah iya iku pentinge ngaji. Dadi wong kudu napa pembanding. Nggih gak ada napa? Pembanding. Mulane wa bititi tatabayanul asya. Mulane terus Allah nerangno Nabi Ibrahim ngene lho, mung maksiat iku ana telu. Kemungkinane ngadepi aku telu. Mungkin dekne tuane tobat. Lah rom saiki urung tobat iso wae tak catet wong iku sok ben ape ya kan yo mungkin sing saiki mbok anggap maksiat jupule ning catetane Allah sok ben ape tobat sing saiki kowe taat iso wae catetane suul khotimah kowe kan yo ora ro mari aja pede nemen-nemen sweping maksiat yo sweping tapi ora usah pede muni sementara kowe maksiat terus sing roh sok ben sapa mlane kita yo taat sementara mereka iso wae maksiat Nah, kita sama-sama berharap sing taat abadi, sing maksiat leren. Isane berharap la alam lan Quran ya la alahum yarjiun, la alahum yahtadun nak menawa. Menyen manusa isine mo sing saiki suga iso iso ben melarat, sing saiki melarat koyo rugen iso iso ben tambah melarat. Sing ro sapa? Delok trene kan. Tapi iso iso ben apa suwe ya mungkin. Tapi sing lakoni wis ngrasa mual. Padha mungkin. Niku paling angel ning bab ngaji, mulane ngendikane ulama manta alama bila sehin fasehuhu. Setan. Setelah dilingno tak dile yo le cung-cung anut kok manuk sing pincang. Anut sing waras tak yo kenek sing makan. Akhire murid sadar, dia tuh kurang perbandingan. Ya kurang apa? Perbandingan. Tak usah diperbandingno ngoten nggih mumpun. Mengandung sama nak saya gigi roh wong fase, gue yo wajib gue gedingi wong wajib geding maksiat. Tapi yo wajib gue buat anggap ladang dakwah. Iya dia nak rano maksiat kira dia ladang nobo dakwah. Ladang tak warak ladang ganjaran nyabari wong maksiat buat tobat no. Lalu nak tu lo wong kok ngono? Sekitar gue cara sudut pandang. Sarokku kabe nabi udah dia nong kafir ladang dakwah. Perkorane nabi udah wae wong kafir. Wong nabi dadi ISIS wong kafir dipateni kafir lah benabe ni sopo. Ora ono sing didakwahi. Ya nabi dakwahi wong kafir, kafire kudu ana ta ilang kabeh. Kudu ana lan nek ilang kabeh dakwahi sapa? Ana kabeh ulama nek ora wong fasik ya dibaro. Perkara ne ladang dakwah. Lan kok pateni kabeh dakwahi sapa? Ya jenenge pembanding. Nah, kecuali sudah harbi mereka melawan kita, kita harus melawan. Ngene qatilul ladzina yuqatilunakum mateni wong sing mateni. Tapi wala ta'ta dojo ngliwati napa? Terus wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Yo ngusir wong sing tau ngusir kowe. Dadi ana aturane. Dadi ngusir ya iku disebut cara fikih disebut kafir harbi. Ya disebut kafir napa? Kafir harbi. Mulane masyhur Usamah bin Zaid ku mateni napa perang mbek wong kafir iku ngono tenan ya perang mbek wong kafir. Tangannya itu sudah dipotong sebagian temannya mbek wong kafir tadi. Baru wong kafire terdesak terus maca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena ngelafatkannya karena terdesak bi Usamah tetap dipateni, Usamah bin Zaid pokoknya tetap dipateni. Walhasil matur Kanjeng Nabi, ben Nabi itu salah-salah dimaki-maki. Bukankah dia sudah melafatkan kalimat Islam, kenapa engkau bunuh? Mereka melafatkan kalimat Islam hanya karena takut ya Rasulullah, bukan karena dari hati. Lah kok ora mbok dedel dadane, kowe roh ta ora? Wes pokoknya karena takut ya Rasulullah. Sesuk Kanjeng Nabi cek dibantai terus sampai sahabat-sahabat. Sesuk Kanjeng Nabi terus ngetono jurus. Lah kowe dhisik iku piye? Kowe dhisik ya kafir. Umpama kowe pas Islam tak curigai ngono terus kowe dadi sapa? Piye wae Islame sebagian sahabat setelah Islam kuat mereka iman. Umpama imanem tak curigai terus kowe piye? Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Idza daratum fi sabilillah kan ayatnya kan kalau kamu perang wala taqulu liman alqa ilaikum assalam alasta mukmina. Ndak bisa seperti itu. Kadang-kadang mutab tahu na aradat jawab wa yuridu apa? Akhir. Terus Allah ngendikan kadzalika kuntum min qablu, ini kata kuncinya kadzalika kuntum min qablu. Faman nawahu alaikum fatabayyan. Lu zaman kowe kafir wa dadi Islam krana kalimat napa? La ilaha illallah. Umpama zaman iku kowe nglafal la ilaha illallah tak curigai demi apa kowe ora anggap Islam. Nangis akhir. Nanti kena ada di kiai, saiki soleh berpuluh-puluh tahun ratau tahajud, tahajud seminggu yang beruang. Uang kok turu terus nak bengi koyok batang. Kau tahajud lagi seminggu. Lasing dari batang tahunan nak yuk kue. Aneh-aneh. Mulanya pangeran ngenyek kadzalika kuntum min qablu faman nawwahu alaikum fatabai. Wes aja jajal kue tahajud rong minggu. Terus kau melaku-melaku rawang turu terus uang kok batang. Bengi-bengi di taurus dasar batang. Cara pengiran kita dinye, lah sing dadi batang ora wong iku tok. Sebelum 2 bulan kita hajut yo. Batang. Mana ana wong kok nyebut awake dhewe. Wis biasae tahajud, tahajud to ae ora usah entuk wangsit. Biasa wae. Biasa wae ora usah. Mulane kata ulama nak tahajud ra konsisten. Nak witir mergo wedi darani wong liya napa? Batang. Mulane jarang ulama iku beribadah berlebihan, nggih kuwatir ngoten. Ibadah teman-teman mari riya, mari ujub. Ora ibadah mari ati atus ya sedengan wis so, jare Abdul bin Mas'ud itu ya seminggu pisan ning windu jare kuwe wis baleni meneh. Abdul bin Mas'ud itu sahabat Nabi nek urung duha bedino disuwun. duwamu. Orang ini ki ajarane Nabi Duha Bedino, kadang-kadang wae duwamu begitu. Tapi ajarane nak teng Indonesia ora populer. Dan istiqomah kan bagus nak cara napa? Cara Indonesia. Jadi faham gitu, terus jenengan misalnya khusyuk lagi rong minggu, tahajud terus rong turu rak darani napa? Gadah, ini cara Quran dinyak kadzalika kuntum minggu. Lah zaman berung tahajud, berarti badang badang juga kan? Tapi berhubung saya ke tahajud, rong turu buk hukumi gadah, berarti dua minggu yang lalu yang badang so nah, ini cara Quran dinyak kadzalika kuntum minggu blu. Makanya terus yes pokoknya minggu blu, kau sedulungi itu kayak disek yang ngono. Terus faman nabawu alaikum nabawu fatabai fatabayam walau nazalnahu ala ba'dil ajamin walau nazalnahu umpomo nurono ingsun hu ing Qur'an ala ba'dil ajamina ingatasi sebagiannya wong ajam utai lafad ajamin jamu ajam itu jamai lafad ajam umpomo Qur'an diturono nganggu bahasa non Arab fakorahu mongkomoco sopa nabi hu ing Qur'an alaihim ingatasi kafir Mekah atau ingatasi penduduk Mekah kufari Mekah atau si kafir Mekah maka nu mongko ora ana sapa kafir Mekah di lan Quran mukminin aku iman kabeh. Pun fantan krana angkuh mini tibahi krana anut Quran. Jadi wong kafir bingung no. Nak bahasa Arab jare kok enggak hal yang baru ya. Quran kok bahasa Arab kene wong Arab kok turunan Arab iku enggak hal yang baru. Tapi misalnya digawe bahasa ajam, piye to Muhammad tuh? Kene wong Arab kok digawe ajam ora paham. Angel kan ngadepi utek elek ngoten kok serepot. Repot-repot. Mau ikut eling-eling gua kata elika cialna rabu di kuli nabiin aduan saya tinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhruf al qawli nopo huru zukhruf al qawli nopo ngantos ngeten ngirian kejadian ini kalau ceritani tentang hadis sohe tiang Yahudi nu sanggeng pintere ngantos ngeten jadi misalnya ruhen nu Yahudi niku isu nu kan Islam kan Islam kok beberapa hari kemudian dikan kafir tujuannya ngetokno nak dadi Islam kecewa gak hebat tapi orang Yahudi kalau bayar ini malah Ruhin itu orang Yahudi kedua Yahudi cekai, Yahudi nyel, Yahudi Yahudi tenang itu bapak masuk Islam misalnya Senin masuk Islam kok Senin depan itu ngetokno murtate terus ngomongno saya sudah menyelami kehidupan Muhammad dan para sahabat ternyata Islam itu agama yang gak menarik dulu saya tidak Islam karena tidak tahu setelah saya masuk ternyata mengecewakan betul makanya saya keluar dari Islam. Akhirnya jadi trauma Yahudi. Ojo Islam, aku tahu Islam, jauh kecewa. Aku tahu Islam. Tapi ini disengaja, diputuskan lewat rapat resmi, rapat Dewan Akbar para pendeta Yahudi itu sepakat. Ayolah, supaya mengikis pengaruh Islam. Ayo sebagian kita niku Islam. Nanti lama-lama murtad untuk menunjukkan bahwa kita kecewa dengan Islam. Disebut waqalat ta'ifatu min ahlil kitab aminu billadzi unsila 'alal ladzina amanu wajhan nah, terus waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Dadi ana waqfuru akhir. Wong kok pintere ngono ya. Dadi bebo Islam, ora wis sak wulan rong wulan murtad. Untuk mencitrakan bahwa yang masuk Islam itu kecewa. Mula aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu napa wajhan. Nah, tapi kok waqfuru akhir. Dadi nabi ku berat tenan. Dadi wong kafir mereka doyo nganti seperti itu. Ya akhirnya kan terus orang Yahudi kan dulu kita ada Islam itu karena tidak tahu. Tapi setelah tahu ternyata benar-benar memang Islam itu mengecewakan. Disebut waqfuru napa? Akhir. Jadi aminu billadhi unsila ala ladhina amanu napa wajhan nahar waqfuru akhir. Jadi nabi ku berat tenan. Jadi nak Quran bahasa Arab jadi tidak hal baru. Nak bahasa ajam lho, kita ini orang Arab kok diomongi ajam. Terus kon bahasa apa? Angel. Jare nabi nak iso miber, jare nabi ora di mujizat, nak iso miber jare sihir. Angel. Kiai nak mergawe jare kedonyan. Ora mergawe jare arep-arep salam templek. Waduh loro kabeh. Wis loro, kan cangkem elek wis loro-loro wis tengah terus. Ya, tapi kira usah gelos biasa. Kunane kuno iku wis uang nara cangkem elek itu semekruh tenan wis ora iso kang ora suwe uang itu mesti cangkem elek lan cara kula jane uang gelem manut sunat wae penak ki dibujuk judes wae baru kae judes ora pati beda wong lanang wis ngono ae ana bojo njaluk dhuwit kowe terus ya apik nak njaluk lanangan liya malah kaya opo ngono ya apik kadang kita berpikir malah keliru Di kupingir sunatullah buat setting kue. Buat setting kue malah dunia kacau. Gitu gitu. Cara dunia kok mbok karepno walawi tabal haqqu wa hum la fasadati samawati wal ardi wa man umpama kebenaran anut selerane wong akeh iku dunia rusak kabeh. Ke selerane wong akeh ora mikir sebab nopo aki sebab nopo akibat. Supaya enak. Sebaro kae ya ngono. Supaya keliru-keliru sing dadi sunnahe manusa iku sembarno. Kaya wong ana hasud, ya hasud iku dosa, tapi senine wong ya hasud. Kak hasud malah dadi udun malah repot. Sebenarnya cari Sayyidina Umar ditakoki jenengan itu di sahabat orang itu duwe buatan kepengen ngilangi gak terus alasannya ya baru kayak aku sahabat umum itu aku nak ngempet ganjaran dan arah sahabat raga ganjaran sementing rasa kasih sementing ngempet unfatan krono sombong mini tibai sangi anut Quran kadzalika koyo mungkin mikene kabeh misle eh misla idkhalina tegese padane wing lebokno kita atak dibake ngoleh berono wong kafir di iklan Quran pikir atil ajami kelawan mergo diwaca wong ajam salakna ngambahno ingsun di wong kafir adkhalna teks sing lebokno ingsun atak tiba ing wong sing gorohno bibil kufar fi qulubil mujrimina ing dalam atine wong mung sing dosa e kufari makata teks kafir Mekah pikir atine nabi kelawan wacanane nabi dadi pikirane wong kafir ku padha mbek pikirane wong-wong sing tukang dosa layu minu nanti seorang iman sopo kufar bi iklan Quran hatta ya rawu sehingga ngelok sopo wong akeh atau kufar ala adab al alim yang siksa sing menyakitkan separah tenan. Jadi imannya ngerti ini kok ada siksa tapi imannya serah ditompok sekeliwat faya tia aku mongkot teko apa adab yang kufar bahdatan kelawan mendadak wahum hal itu kufar ula syuru naik kurang ngerti sopo kufar faya kulu mongkong ngerti sopo faya kulu mongkong ngucap sopo kufar hal nahnu ana tei kita mung doro nek den kei wektu tunda kabeh dienteni maksude dikei wektu tunda kabeh lunuk minas supaya iman kita kaya kalu mung kote ngucapno lagu maring kufar la ora ana wektu tunda kalu padha ngucap sapa kufar mata hadal adab mata iku kapan hadal adab utai lai siksa kala taala afa bi adabina ana ta kelawan ing siksa kita tak jiluna kesusu sapa kufar afarae ta ana ta ngerti sapa kufar ai akhir dia tegese nyerita ana sirane ingsun immat ta'na lamun ngekei seneng-seneng ngisun ing kufar sini nak ing pirang-pirang taun sumaja amakono li teko ing kufar apa ma perkara kanu kang ana sapa kufar iku yu aduna iku den ancam sapa kufar minal ada bisa ngin siksa ma akhna anhum ma karimat taun ora iso nyemuge no to reso nolak tema iku istifhamiyatun bimakna ayisein utai dine perkara iku akhna nyemuge no anu sangin kufar apa ma perkara kanu kang ana sapa kufar yu matauna iku dikei seneng-seneng sapa kufar fida fil adabi ing dalam nolak siksa au takhfifi utawa ngringakno siksa. Maksudnya ngeten nggih, wong kafir iku misale urip 80 taun iku ya cepet dibanding akhirat selawase napa? Lawas. Pokoke nate wonten sing ngitung niku uripe wong 80 taun ambe abadine akhirat niku kenake 8 menit. Dadi sampean teng donya mung pinten? 8 menit wonten sing ngitung. Ya ketoke nggih tenan. Jero akhirat selawase lawas dikurangi urip ning donya, donya umure pinten? Wonten 7000 tahun sakniki lho aja koyo sing discovery sing berjuta-juta tahun dari dinosaurus macam-macam. Dereng enten kang Nabi Adam niku kalian Nabi Muhammad niku Nabi Isa ben Nabi Muhammad wae jarake nembe 600 tahun. Ben Nabi. Wae nate kula hitung nembe 5000 pinten tahun wae dereng 7000 tahun. Diitung saking Nabi sinten? Adam. Tapi nak ngitungi ilmuwan-ilmuwan teng discovery itu dinosaurus 3 juta tahun yang lalu, 50 juta tahun terus dadi lawa, dadi macam-macam. Semua dinosaurus astine iwak laut ya kan. Terus mbok ngitunge mbok piye bulete ra karuan. Ya ya mungkin tapi ya bulet. Pokoke walhasil ngeten nggih niki bentuk barokah hadis sahih. Riyen niku tiyang kafir iku dicemplung non rokok, dicemplung sidik tok be pengiran kan ngicipi humisakum satan bareng dikon ngicipi ditakoki be pengiran per kafir niku wong paling tok nikmat ning donya ya jabat ya bojone ayu ya tanpa aturan dadi bebas sek macam-macam bareng takoki pengiran per papir kowe ning donya tau enak mboten Gusti mergo ndek neling ning donya mok sedih elok dibanding siksane akhirat selawase awas bariku digenti wong mukmin sing uripe ning donya ora tau lara, kere mlarat elek, gudiken ra nang seneng, wales. Kaya rogen uce enak ta ora bibi-bindo ta macam-macam wis kok tau enak les. Cek ganteng dene. Takoki. Cung, kowe tau lara ning donya? Mboten Gusti. Mergo dibanding roh nikmati napa swarga. Nah, mulane di antara solusi ke nganggep dunia iku rapati loro iku nganggep dunia iku sedih lho. Kul mata udunya napa kondi. Lah sing mari ke loro iku nganggep dunia iku suwi. Wis melarat nganggep dunia iku suwi. Sale ruhen melarat nganggep sawangane urip cek suwi. Ya salam. Wis melarat kok nganggep dunia suwi. Akhire melarate kan suwi dadi yo kliru. Dadi nganggep 8 menit. Eleng-eleng ya. Pinten? Kula sing ngalih pamon nganggep dunia 8 menit. Diserano rasane kula. 8 menit tok tak pertahanan nemen-nemen. Ate diitung lu 8 menit. Ketok nggih hanya. Ada ulama yang ngitung itu memang kan dari Nabi nyontokno kaya wong mampir ngombe mlebu omah nyupuk gelas. Pemene nak saiki nganggo galon malah cepet. Wis ning arep. Lah dhisik atok pawon barang saiki ngombe wis ning ruang tamu. Malah kowe apa? Luwe cepet. Dadi ya ana ulama sing nganggur ngetok kudu ya. Tapi kalau seneng kowe lah. Kalau nanti diparani tim falak nih, tim ahli astronomi ahli falak. Pak Pak, ayo gawe kalender yuk. Kalender apa? Gawe kalender nganti kiamat. Mergo iki nak nganti ora kiamat-kiamat iki bahaya. Bahayane piye? Engko Nabi Muhammad luwih tuwa timbang Nabi Isa. Ya kula balik, engko Nabi Muhammad luwih tuwa timbang Nabi Isa. Ngapain tenan? Masehi bi Hijriah niku ora keselip per tahun itu sekitar 11 hari. 11 hari. Pokoknya tiap 100 tahun itu keselip 3 tahun. Berat. Nggih, pokoknya tiap 100 tahun itu keselip 3 tahun. Jadi nak 300 tahun berarti keselip 9 tahun. Artinya ini nak ra kiamat-kiamat. Engko tahun Hijriah ku ngelangkai tahun Masehi. Terus anak putu kita Pak Bandarane Nabi Muhammad karo Nabi Isa tuwa. Nabi Muhammad mergo Hijriahe nyelip Masehi. Lho iya tenan lho Kang. Kaya genane kan pernah kan 1 Ramadan sama dengan 1 Agustus. Ngono iku setahun wis keselip. Oh keselip Kang, mesti keselip. Nggih mboten. Oh keselip. Saniki bulan napa? Wong kula bolak-balik niteni mari sampean ora peneliti. Urip kuwi enak kok ora tau mikir ngono damai. Dadi tahun Hijriah. Eh logikane gampang to. Tahun Hijriah itu kan biasa 29, ora trimo tau sering 29. Gak tau 31 kan cepet. Berarti angger 29 kan selesai, gak tau 31. Masehi sering 31 30. 28 mau si totok Februari. Lah sugih ruhin tanggal 29 Februari. Ono tanggal 29 Februari. Ono. Berapa? 4 tahun. 4 tahun sekali aja mungkin kan. Berarti cek. Cek batang tahun gas. Jadi gampangane kan kula baleni male, pokoknya kan gampangane nggih Masehi ku sering 31 sing Hijriah 29. Berarti kalau itu terjadi kan sudah selisih 2. Bayangkan nak setahun, pokoknya jari Ali Falaku selisih 11 sampai 10. Pokoknya per 100 tahun itu 3 tahun. Jadi nak gak kiamat-kiamat suatu saat itu Hijriah ku ngelangkai Masehi. Nah, nek ngelangkai kan jari putu-putu kan Nabi Muhammad lebih tua dibanding Nabi apa? Isa. Ora ana. Tapi nak nang kiamat Pak Bak ya enggak gitu. Jadi kan bayangno agak kiamat wong nganggur, wong nganggur. Ono wong nganggur kok nganti mikir apa? Wa ma ahlakna lan orang rusak ingsun ming qaryatin. Ma akhna ora nyemugi no ma istifhamnya ten ma akhna ora nyemugi anu sang kufar apa ma perkara. Kanu kang ana sapa kufar yu mata unak diparingi seneng sapa kufar. Dadi nak iso ana adab sesuatu yang pernah dirasakan orang kafir itu tidak ada artinya semua fida fil adabi ing dalam nolak siksa. Aw takhfifihi utawa ngringakno siksa. Elam yuhni tegese ora iso nolak atau ora iso nyemugi no apa ma kanu mata unak.